Pambangus rahino, pambangus rahino, semengene muncul, muncul, muncul, sudah sobat bulan. Pambangus rahino, pambangus rahino, semengene muncul, muncul, muncul, sudah sobat bulan. Sete joe joe, sete joe joe, joe joe, rame suara seo sehat. Terenggat jerat, segera kembali, segera kembali, kembali.